Siapakah aku yang ingin cintamu? Siapakah aku yang ingin sentuhmu? Siapakah dalam cerminku berkaca? Siapakah hanya debu ketiadaan? Siapakah aku yang ingin bermimpi? Hadirkan diri di dalam wajahmu. Siapakah, oh bisakah aku? Semua yang kulihat, semua yang kurasa, dan hanya berakhir di wajahmu. Mungkin yang terindah, mungkin yang terluka, oh inginkan cintamu. Inginkan sebuah kejahatanmu. Inginkan sebuah, inginkan sebuah. Why?